Iya, ada juga yang berdalilkan. Kalau misalnya ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan mereka yang berdalilkan bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Medina, beliau melihat orang Yahudi berpuasa Asyura. Maka Nabi berkata, apa ini puasa? Orang Yahudi berkata, yaumun salah, apa yaumun salih, najjallahu fihi Musa wa bani Israel min aduihim, pasawmahu Musa. Jadi orang Yahudi berkata, ini hari yang salih. Di mana di hari ini, iya, di hari Asyura ini, tanggal 10 Muharram, itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan bani Israel dari musuh mereka. Nah, itu hari ditenggelamkannya siapa? Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa pun puasa bersyukur. Faqala, maka Nabi berkata, ana ahakku bi Musa minkum, fasawmahu wa amara bisiyami. Maka Nabi berkata, saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintah manusia untuk apa? Berpuasa. Ya. Jadi katanya, hari yang Nabi Musa saja diselamatkan, padahal ini terkait dengan Nabi Musa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kita lebih berhak berpuasa. Ya. Bagaimana pula dengan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata mereka, siapa yang lebih afdal, Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Ya, pasti jawabannya Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi? Jawaban yang pertama, kalau memang itu pemahaman kamu benar, berarti para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin pasti sudah apa? Sudah melakukannya. Ya, masya kamu jadi jagoan sendiri. Tahu hal yang benar para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, tidak ada yang tahu. Jelas ya? Mereka itu lebih bersemangat terhadap kebaikan. Mereka membela Rasulullah, membela agama. Ya, dengan segala yang mereka miliki. Kecintaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang meragukannya. Dipuji di dalam Al-Qur'an. Tapi tidak ada yang mengerjakan itu dari kalangan para sahabat. Para tabiun dan tabiut tabiin dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik masa. Tidak ada yang memahami hadis ini seperti itu. Baik. Dan ini hadis ya, kelihatan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan puasa itu. Artinya ini syariat dari Allah datang kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terkait dengan puasa Asyura, itu ada syariat. Adapun tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tidak ada ketentuan khusus di situ. Ya, Nabi berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu tidak ada di dalam hadis-hadis. Yang ada berpuasa di hari apa? Hari Seninnya. Itu pun hari Senin diagungkan bukan dengan alasan hari Nabi dilahirkan saja. Banyak alasannya. Ada kan dua di situ. Karena Nabi dilahirkan dan karena apa? Diturunkan Al-Quran padanya. Jadi ada hal-hal yang lain di dalamnya. Itu disebut dalam pembahasan usul fikih dengan nama illa murakkabah. Ya, baik. Jadi jangan diarahkan kepada satu saja, sebab maksudnya di situ adalah bagaimana hari itu telah diizinkan oleh Allah digagungkan dengan cara berpuasa padanya. Berpuasa padanya. Sama di sini hari Asyura. Ini Asyura. Ya, dia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari tersebut. Dan itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.